Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji kepadanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat Allah, atas banyaknya anugerah Allah yang Allah masih berikan kepada kita, yang jumlah nikmat tersebut saking banyaknya kita tidak bisa mampu untuk menghitungnya. Contoh nikmat yang ada di tubuh kita sendiri itu dulu sangat banyak, dari nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat hidung, nikmat tangan, nikmat kaki, dan seterusnya. Sangat banyak Allah sebutkan, Allah berikan ya nikmat-nikmat tersebut kepada hamba-hambanya. Kemudian nikmat yang lain, dan kita tekankan bahwa nikmat yang paling afdol adalah nikmat agama. Karena nikmat terbagi dua, yang pertama nikmat dunia, yang kedua adalah nikmat agama. Nikmat agama inilah yang paling afdol, nikmat yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Seperti Allah Subhanahu wa taala mempermudah seseorang untuk beribadah kepadanya, Allah mempermudah dia untuk menjauhkan perbuatan maksiat, Allah mempermudah dia untuk menuntut ilmu agama, yang dengan ilmu tersebut dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sehingga amalnya diterima dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil jazaa, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan membahas masih seputar babul wudu. Jadi seperti biasa jadwal kita fikih miyasar itu setiap hari Jumat jam 8 pagi ya, kurang lebih jam 8 kita akan membahas fikih-fikih dasar ya, dari awal sampai akhir. Karena secara keseluruhan ya, bahwa pembahasan fikih itu berputar beberapa hal ya. Yang pertama kitabut taharah ya. Termasuk di dalamnya adalah wudu, salat, afan, wudu, tayamum, ya masalah air dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah babul ibadat atau kitabul ibadat. Fikih yang berkaitan dengan ibadah, entah salat, entah zakat, puasa, haji dan seterusnya. Setelah itu kitabul munakahat, tentang masalah nikah ya, entah talak, rujuk, ilak dan seterusnya. Kemudian setelahnya babul muamalat atau kitabul muamalat, tentang fikih muamalah, entah jual beli, masalah riba, sewa menyewa ya, meminjam dan seterusnya. Nah, setelahnya baru bab terakhir atau kitab terakhir tentang kitabul permasalahan tindak pidana ya, tindak pidana itu biasanya di bab terakhir dari pembahasan fikih. Nah, kita masih di kitabut taharah, tentang masalah-masalah taharah, masalah bersuci. Dan kita sudah di pertemuan sebelumnya memasuki babul wudu ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa wudu ya dari sisi bahasa itu diambil dari akar kata al-wada'ah. Wudu diambil dari kata al-wada'ah yang makna secara harfiahnya adalah indah dan bersih. Kenapa dinamakan dengan wudu? Karena orang yang berwudu maka dia membersihkan wajahnya, membersihkan tangannya, plus dia membersihkan hatinya. Plus juga dia membersihkan dari dosa-dosa. Kenapa? Karena ketika seseorang berwudu, maka dia akan menggugurkan dosanya, dosa matanya, dosa telinganya, dosa lisannya, dan seterusnya. Jadi membersihkan anggota wudu sekalian membersihkan dosa-dosa yang ada di tubuh kita. Maka ini adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah mensyariatkan wudu untuk kita demi kemaslahatan kita juga. Yang pertama untuk mensucikan anggota tubuh kita, membersihkan anggota tubuh kita. Yang kedua mensucikan dan membersihkan kita dari segala dosa. Adapun secara istilah, maka wudu adalah menggunakan air pada empat anggota badan, yaitu wajah. Nah, termasuk di dalamnya nanti ada hidung, ya, ada mulut, maka juga wajib digunakan, ya. Ketika berwudu maka dia wajib untuk menghirup air ke dalam hidung. Ketika berwudu juga maka dia wajib untuk berkumur-kumur, karena hidung dan mulut termasuk bagian dari wajah. Kemudian kedua tangan, ya. Kemudian yang ketiga kepala, termasuk di dalamnya adalah telinga, ya. Nanti kita akan bahas masalah telinga. Kemudian juga yang keempat adalah kedua kaki. Jadi membasuh empat anggota badan, satu ke wajah, dua kedua tangan, tiga kepala, dan empat kedua kaki. Dengan cara tertentu dalam syariat, dengan cara tertentu yang sudah diatur oleh syariat. Wajah tiga kali, tangan tiga kali, dari mana sampai mana sudah diatur oleh syariat. Tidak boleh sekehendak kita, enggak boleh. Maka berwudu dengan cara tertentu sesuai dengan syariat. Untuk apa kita berwudu? Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk salat misalnya, untuk membaca Al-Qur'an, untuk tawaf, ya. Jadi berwudu untuk ibadah. Sebenarnya wudu itu adalah ibadah. Jadi seseorang itu berwudu yang mana wudu itu adalah ibadah tersendiri untuk ibadah yang lain, yaitu salat, maka wajib dia berwudu. Tawaf, maka wajib dia berwudu. Menyentuh Al-Qur'an, mushaf, maka juga wajib berwudu. Wudunya adalah ibadah untuk ibadah-ibadah yang lain. Makanya ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berwudu, dia membiasakan wudunya, maka dia akan senantiasa berpahala terus. Dia ingin berzikir kepada Allah, berwudu. Ingin membaca Al-Qur'an, berwudu lagi. Terlebih dia mendawamkan wudu. Dia senantiasa berwudu, batal wudu, batal wudu. Maka ini termasuk imannya kuat, imannya tinggi tatkala dia senantiasa menjaga wudunya. Kemudian hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang berhadas, yaitu bagi orang yang tidak berwudu. Jika dia ingin sholat, maka wajib berwudu. Dan juga yang sehukum dengan sholat, seperti tawaf dan menyentuh mushaf Al-Quran, maka wajib untuknya berwudu. Adapun ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin tidur, ya, maka hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Karena perbuatan tidur, kemudian perbuatan zikir juga bukan wajib. Ketika dia ingin wudu, hendak tidur, ingin zikir, wudu dulu, maka hukumnya adalah sunnah. Kemudian sebelumnya juga kita sudah membahas tentang keutamaan berwudu sangat banyak. Nah, ketika sebuah ibadah dengan keutamaan yang sangat banyak, maka ibadahnya agung, ibadahnya besar. Jadi wudu termasuk ibadah yang banyak memiliki keutamaan. Kita sebutkan sebelumnya bahwa di antara keutamaan berwudu adalah menggugurkan dosa yang ada di mata dia, ya, dosa yang ada di tangan dia, di kaki dia. Kemudian juga dengan berwudu seseorang akan ditinggikan derajatnya. Dengan berwudu juga dia beramal dengan amalan penduduk surga. Ketika dia berwudu, kemudian dia salat sunnah dua rakaat. Ini adalah amalan penduduk surga. sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah di zaman Nabi SAW. Dan Rasul mendengarkan suara terompah atau sendal Bilal bin Rabah di dalam surga. Kemudian Rasul tanya, apa amalanmu? Maka sahabat Bilal mengatakan bahwa dia, amalan beliau adalah tatkala berwudu, kemudian mengiringinya dengan sholat sunnah. Maka ini termasuk amalan penduduk surga. Kemudian bagian yang kedua, ini yang kita sampai dengannya, yaitu al-mas'alatu tsaniyah ad-dalilu ala wujubih wa ala man yajibu wa mata yajibu, yaitu dalil tentang wajibnya wudu. Jadi apa dalilnya wajibnya berwudu bagi orang yang sholat? Kemudian kepada siapa dia diwajibkan? Apakah kepada semua orang? Bagaimana jenisnya dan seterusnya? Dan kapan wajibnya? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, baik salat sunnah atau salat wajib, maka basuhlah wajah kalian. Allah memerintahkan kalau kita ingin salat maka basuhlah wajah. Ini adalah wudu, maka perintah hukum asalnya adalah wajib. Maka basuhlah wajah kalian. Nanti kita akan jelaskan mana batasan wajah, mana batasan tangan, dan permasalahan-permasalahan terkait membasuh anggota badan tersebut. Kata Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kalau kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan sapulah kepala kalian. Nah, ketika Allah berbicara tentang wajah dan tangan, maka Allah mengatakan basuh, fagsilu. Tetapi tatkala sampai di kepala, Allah mengatakan sapulah. Ini menunjukkan ada perbedaan antara membasuh dengan menyapu. Bedanya apa? Nah, kalau membasuh itu ada aliran air, ada aliran air, kita gosok, ya. Maka ini namanya membasuh. Tapi kalau menyapu tidak ada aliran air. Contoh air kita apa? Kita tangan kita taruh di bawah keran. Kemudian kita apa namanya? Kipi-kipi kalau bahasa Banjarnya. Ini kan enggak ada aliran air lagi, lalu kita sapu. Ini namanya menyapu. Cuma hanya sebatas titik-titik saja, lalu kita sapu. Itu namanya menyapu. Tapi kalau membasuh, wajib ada aliran air. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang wajah dan tangan ketika berwudu, maka dengan membasuh, maka wajib ada aliran air. Namun ketika kepala, Allah mengatakan dengan menyapu, maka bukan dengan aliran air. Cukup dengan apa? Titik-titik, tidak ada aliran air, kemudian kita sapu kepala kita. Dan sapulah kepala kalian, kemudian Allah mengatakan, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka dengan membasuh, ketika kita ingin membasuh kaki, maka wajib dengan aliran air. Karena bahasanya membasuh bukan menyapu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini tentang hadas kecil, maka dengan berwudu. Jika kalian junub, nah berarti dengan hadas besar. Maka kalau berhadas besar, tidak cukup hanya dengan berwudu. Jika kalian junub, yaitu berhadas besar, maka bersucilah, caranya dengan mandi. Ya, caranya dengan mandi. Dan jika kalian sakit, contohnya misalnya dia sakit, kena penyakit, apa yang gak cacar, itu kan gak bisa kena air. Kemudian dia junub, Nah, kasihan ini, ya. Ketika dia misalnya kena penyakit cacar, dia ternyata mimpi basah. Apakah dia harus dengan mandi, dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya? Maka jawabannya tidak. Maka nanti Allah sebutkan nanti setelahnya, maka bagaimana solusinya bagi orang yang sakit tidak boleh kena air. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian sakit seperti cacar atau dalam perjalanan jauh ketika safar, zaman dulu ketika safar, maka di tengah jalan enggak ada air, ya, tidak menemukan air. Tapi di zaman sekarang subhanallah, safar sangat mudah, ya. Yang jaraknya ribuan kilometer dengan pesawat terbang, di pesawat pun ada airnya, subhanallah. Ya. Jadi zaman sekarang Allah mudahkan, berbeda dengan zaman dulu. Ketika mereka safar berjam-jam dari Mekah ke Madinah itu berjam-jam, mungkin satu harian, mungkin lebih dari satu hari. Ketika di tengah jalan kan enggak ada air, persediaan habis, atau ada air tapi cuma untuk minum saja. Kalau dipakai untuk berwudu atau mandi junub ya habis. Nah, maka nanti Allah berikan solusi ketika tidak bisa menggunakan air, entah dia sakit ataupun kehabisan air ketika dia safar. Kemudian kata Allah, atau kembali dari tempat buang air. Ya. Dia tidak memiliki air untuk bisa digunakan dalam membersihkan najisnya. Atau kalian menyentuh perempuan. Maksudnya adalah berjima dengan istri kita, jima dengan istri. Lalu kalian tidak memperoleh air untuk mandi, maka bagaimana caranya? Maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Maka ini solusinya yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengalami kesulitan dalam bersuci seperti mandi junub. Entah dia sakit karena cacar misalnya, atau demam yang tinggi, atau di tengah perjalanan safar tidak menemukan air, atau dia berhubungan badan dengan istrinya di musim kemarau tidak ada air, maka cukup dengan bertayamum karena sulit mencari air. Nah, bertayamum bagaimana? Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi demikian? Perhatikan kata Allah, Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Karena contoh bagi orang yang sakit kena cacar, dia harus misalnya dia memaksakan dirinya untuk mandi, maka dia kesulitan. Maka apa? Maka dia akan kesulitan sehingga penyakitnya bertambah. Cacar kan ketika kena air bertambah, wudu ketika kena air juga bertambah. Sulit untuk dia untuk bisa sehat, untuk bisa normal kembali, untuk bisa menghirup ya udara di luar rumah, bisa dia berteman dengan teman-temannya, sulit ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan ini dengan memberikan solusi agar dia bertayamum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Ini menunjukkan bahwa agama ini, syariat yang Allah Subhanahu wa taala bikin itu mudah, tidak sulit. Banyak solusi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan ketika kita tidak bisa melakukan suatu ibadah karena faktor kesulitan tadi. Nah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj," Allah tidak menginginkan kalian mendapatkan kesulitan. Disebutkan di tafsir Ibnu Jazzi, beliau mengatakan ai min dhiqin wa masyaqqah taqaulir rasul sallallahu alaihi wasallam dinullah yusrun. Di tafsir Ibnu Jazzi mengatakan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan kalian, maksudnya adalah kesulitan atau kesusahan, kesulitan dan kesusahan, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinullah yusrun, agama Allah itu mudah. Agama Allah itu mudah. Nah, maka ketika seseorang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia merasa kesulitan, merasa terbebani. Contoh ketika dia sholat, kok sulit sholat, terbebani dengan sholatnya. Contoh seperti dia was-was dalam sholat, itu membebani dia. Ya, karena pengalaman ya, dulu ketika wudu, ketika sholat ya, dan was-was itu sifatnya dia merambat kemana-mana. Was-was najis dulu, nanti was-was di wudu, nanti was-was di sholat. Akhirnya ibadah-ibadah yang lain pun was-was. Jadi ketika dia menjalankan sholat maka terasa sulit, was-was dalam melafazkan niat, padahal niat tidak disyariatkan. Lafaz dalam memasukkan niat, lafaz dalam membaca Al-Fatihah, dia merasa sulit, padahal agama Allah itu mudah. Berarti ada yang salah dengan pengetahuannya. Makanya di antara obat was-was itu apa? Dia harus belajar kembali bagaimana tata cara sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tata cara wudhu yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara obat was-was apa? Dia harus belajar kembali bagaimana ilmu yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Ada yang salah dari pemahamannya tentang sholat, tentang wudhu, tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak menikmati sholatnya, tidak menikmati wudhunya. Kenapa? Karena was-was itu adalah gangguan dari syaitan yang membuat kita tidak lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi untuk bertayamum bagi yang tidak bisa menggunakan air, karena Allah tidak ingin menyulitkan kita, karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Termasuk salah satu bukti Allah Maha Penyayang dengan kita, Allah tidak membuat kita sulit dalam beragama. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, namun Dia Allah menginginkan untuk mensucikan kalian dengan wudu atau mandi junub dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian. Nah, jadi dengan berwudu, dengan mandi junub, Allah Subhanahu Wa Taala ingin mensucikan kita dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Nah, perhatikan, kita baca dua tafsir. Yang pertama tafsir Al-Baghawi, yang kedua tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, berkata qala al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Khuradhi, salah seorang tabi'in, tabi'in besar yang banyak berguru kepada para sahabat. Al-Imam, seorang tabi'in Al-Khuradhi mengatakan, itmamun ni'mah takfirul khotaya bil wudu. Tabi'in ini mengatakan, penyempurnaan nikmat dari Allah itu adalah penebus dosa dengan berwudu. Kan Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian. Al-Imam Al-Qurawi mengatakan, itmamun ni'mah takfirul khotaya bil wudu. Penyempurnaan nikmat dari Allah adalah dengan penghapus dosa-dosa dengan berwudu. Maka tatkala kita berwudu, dosa-dosa kita dihilangkan, dihapuskan, itu adalah penyempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa Taala, nikmat yang sempurna. Ini menunjukkan nikmat agama, nikmat akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab berwudu. Jadi nikmat itu bukan hanya masalah duit, masalah harta, itu iya. Dan bukan nikmat yang paling afdol, paling utama. Nikmat yang paling utama adalah nikmat agama. Apa contohnya? Tatkala dia berwudu, Allah hapuskan dosanya. Itmamun ni'mah takfirul khotaya bil wudu. Kesempurnaan nikmat atau penyempurnaan nikmat adalah dihapuskannya dosa-dosa dengan sebab berwudu. Kemudian tafsir yang kedua, tafsir As-Sa'di. Beliau menyebutkan, taharatul zahir bil ma'i wa turab takmilun li taharatil batin bit tauhid wa taubatin nasuh. Beliau mengatakan, mensucikan yang zahir dengan berwudu dan tanah, yaitu dengan wudu dan tanah. Jadi kita mensucikan anggota zahir kita, wajah, tangan dengan air atau dengan bertayamum, ya. Takmilun li taharatil batin bit tauhid wa taubatin nasuh. Menyempurnakan bagi pensucian yang ada di batin kita dengan mentauhidkan Allah dan bertaubat dengan sebenar-benarnya. Jadi, kalau kita mensucikan anggota zahir dengan air dan tanah, yaitu bertayamum, namun kalau kita mensucikan batin kita yang ada di dalam diri kita itu caranya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dengan sebenar-benar taubat. Maka dengan itulah anggota zahir kita dan apa yang ada di dalam batin kita menjadi sempurna. Kenapa? Karena kita mensucikan dengan dua hal. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan tauhid dan bertobat dengan sebenar-benar taubat. Maka tidak sempurna pensucian kalau seseorang hanya mensucikan dirinya dengan air. Dia berwudu, dia misalnya bertayamum kalau enggak bisa berwudu, tapi hatinya melakukan perbuatan dosa, tapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memang sholat ya, tetapi sholatnya tidak ikhlas. Dia memang bersuci, berwudu, mandi junub, ingin sholat, tetapi ternyata niatnya riya, ingin dilihat orang. Ternyata ketika ingin membaca Al-Quran supaya ingin didengar orang, niatnya sum'ah. Maka ini pensuciannya tidak sempurna. Hanya sebatas di zahir saja, bukan batinnya. Jadi ini adalah dalil tentang kewajiban berwudu. Dan ingat, ini adalah dalil yang umum. Maka bagaimana sifat wudunya, tata caranya, maka dijelaskan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara fungsi hadis adalah penjelas dari ayat Al-Quran. Di sini tidak disebutkan secara detail bagaimana sifat wudu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menjelaskan, mensyarahkan bagaimana wudu yang benar. Itu pun juga lewat para sahabat. Karena para sahabat yang mensifatkan wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan bahas. Kemudian ini dalil yang pertama dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dalil yang kedua berupa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yakbalullah salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min gululin." Kata Rasulullah kekasih kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima salat. Berarti kalau tidak kata-katanya tidak menerima, berarti tidak sah dan tidak berpahala. Allah mengatakan la yakbal, tidak diterima, berarti tidak berpahala sekaligus tidak sah. Karena ada ibadah yang sah tapi tidak berpahala. Dia sah ibadahnya tapi tidak berpahala. Seperti seseorang yang sholat dengan baju curian. Dia menutup aurat sudah. Memang sudah menggugurkan kewajibannya. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala dan berdosa karena memakai barang curian. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakbalullah sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima sholat, tidak sah dan tidak menggugurkan kewajibannya. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci, entah dengan berwudu atau mandi junub, dan tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan. Yaitu gulul itu adalah penggelapan berupa ghanimah sebelum dibagikan. Jadi ketika ada harta ghanimah, maka harus dibagikan dulu oleh amir, oleh pemimpin. Kalau di zaman Nabi, Nabi yang membagikan. Ini diambil duluan, belum diputuskan, dibagikan oleh pemimpin. Maka ini termasuk harta yang gulul, penggelapan. Ketika itu disedekahkan, maka Allah tidak menerima sedekahnya dan tidak berpahala. Nah, ini dalil berupa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban berwudu. Dalil yang kedua berupa hadis juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Ketika dia tidak berwudu, ketika dia sebelumnya buang air atau kentut misalnya, maka dia salat, maka Allah tidak menerima sampai dia berwudu. Tidak menerima berarti tidak berpahala dan tidak menggugurkan kewajiban salat tersebut. Kemudian penulis mengatakan, walam yunqal an ahadin minal muslimin fi dhalika khilaf fathabatat bidhalika mashru'iyatul wudu bil kitab wa sunnah wal ijma'. Dalam masalah ini tidak dinukilkan dari seorang pun dari kaum muslimin, maksudnya para ulama, adanya beda pendapat tentang kewajiban wudu. Maka dengan penjelasan tersebut, pensyariatan wudu menjadi tetap, menjadi valid, yaitu wajib ketika dia ingin sholat. Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga sunnah dan juga ijma' para ulama. Maka contoh misalnya kita ditanya apa dalil wajibnya berwudu, kita enggak hafal Al-Quran, ayatnya enggak hafal. Kemudian kita enggak hafal juga hadisnya. Bagaimana kita berdalil? Maka berdalil dengan ijma'. Dalilnya adalah ijma' para ulama. Semua ulama sepakat bahwa wajib berwudu kalau ingin sholat. Kalaupun kita tidak hafal ayatnya dan hadisnya, karena ijma' termasuk bagian dari sumber atau dalil. Kemudian penulis mengatakan, wa amma ala man yajib, fayajibu ala al-muslimil baligil aqil idha arada sholata wa ma fi hukmiha. Wa amma mata yajib, faidha dakhala waktu sholah, aw arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahul wudu, wa illam yakun dhalika muta'alliqan biwaktin kattawafi wa massil mushaf. Penulis mengatakan, adapun kapan waktu wudu itu wajib, kapan wajibnya? Maka bila masuk waktu sholat atau saat seseorang hendak melakukan perbuatan yang disyariatkan harus berwudu seperti sholat, maka wajib berwudu. Jadi ketika dia ingin sholat, maka sebelumnya wajib berwudu. Sekalipun tidak berkaitan dengan waktu, kan sholat berkaitan dengan waktu, maka wajib juga berwudu di waktu-waktu tersebut. Ada juga ibadah yang wajib berwudu tapi tidak berkaitan dengan waktu tertentu, seperti tawaf. Kita disyariatkan tawaf kapanpun, ya. Beda dengan sholat. Sholat ada waktu-waktu tertentu. Namun kalau tawaf di waktu kapanpun kita ingin tawaf maka harus berwudu. Dan juga menyentuh mushaf ketika ingin membaca Al-Quran di waktu kapanpun maka wajib untuk berwudu. Kemudian bagian yang ketiga atau permasalahan yang ketiga dalam bab wudu ini adalah fi syurutihi, dalam syarat-syarat wudu. Penulis mengatakan wa yushtaratu li sihhatil wudu ma ya'ti, disyariatkan agar sah wudunya maka dia harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah al-islam, yaitu orang Islam atau beragama Islam, maka tidak wajib bagi orang yang kafir. Karena syarat ibadah itu harus seorang muslim harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang non muslim wudu ketika bulan Ramadan, ikut juga dia apa? Puasa. Ketika menyembelih kambing ikut juga berkurban. Maka tidak sah. Dia tidak mendapatkan pahalanya. Karena syarat dari salat, syarat dari wudu, syarat dari berpuasa harus orang muslim. Maka tidak sah ibadahnya dan tidak diterima. Jadi syaratnya Islam, wal aqli wal aqlu, dan berakal. Maka tidak sah orang gila berwudu. Maka tidak sah orang yang mengigau berwudu. Contoh dia misalnya orangnya tidak sadar, ya. Atau kena misalnya kena hipnotis dan seterusnya. Ketika dia kehilangan akalnya, maka dia tidak sah wudunya. Kenapa? Karena akal adalah asas semua ibadah. Akal adalah asas semua ibadah. Kapan seseorang tidak wajib sholat? Ketika dia akalnya hilang. Puasa tidak wajib untuknya, akalnya hilang. Dan seterusnya. Ini akal adalah apa? Asas dari semua ibadah. Ketika akalnya hilang, seperti orang gila, maka dia tidak sah ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Kemudian juga at-tamyiz, dia wajib tamyiz, yaitu seseorang anak yang belum mencapai usia balig, sekitar umur 7-6, ya. Yang mana tamyiz ini, dia bisa mengerjakan, anak ini, dia bisa mengerjakan hal-hal yang sederhana. Dia makan sendiri, minum sendiri, berbaju. Beda dengan umur yang 2 tahun, 3 tahun, yang masih kita pakaikan pakaian, maka itu belum tamyiz. Ketika dia berwudu, maka enggak sah wudunya. Maka ini yang ulun tekankan secara pribadi, ketika kita punya anak yang belum tamyiz, yang belum bisa membedakan baik buruk, yang belum bisa mengerjakan hal-hal sederhana, maka jangan dibawa ikut sholat sehingga dia berada di tengah-tengah shaf. Kenapa? Karena dia memutus sholat. Karena dia berwudu enggak sah. Dia ikut sholat pun juga enggak sah. Maka kalau ingin membawa anak, maka dia di saf belakang, jangan diikutkan dengan jamaah yang lain. Karena dia bagaikan tiang, maka akan memutus saf orang yang berada di kanan dan kirinya. Nah, kadang ini tidak diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin ketika membawa anak ikut salat berjamaah di masjid, ya. Kan diantara boleh, secara asal boleh. Tetapi kalau dia mengganggu maka jangan, ya. Apalagi baru umurnya 2 tahun yang masih masa-masa bermain dia, ya, yang tidak peduli dengan orang lain. Berbeda dengan umur tamyiz, umur 7 tahun dia sudah merasa malu. Dia kalau dimarahi dia takut. Beda dengan anak kecil 2 tahun dan 3 tahun, dia ditegur, dinasehati, tetap dia lari-lari. Ya, jadi ini perlu juga diperhatikan oleh para ayah, ya, para ibu, agar memperhatikan masalah ini. Terlebih tadi masalah saf. Maka ketika anak itu tidak berwudu, contoh misalnya dia sudah umurnya mumayyiz, umur 7 tahun, kan sudah umur mumayyiz, tamyiz, tapi dia tidak berwudu, dia pura-pura sholat, lalu kita ikutkan di tengah saf, maka dia bagaikan tiang yang memutus saf orang-orang yang di sebelah dan sebelah kanan dan kirinya, sehingga sholat mereka tidak sempurna. Siapa sebabnya? Orang tua yang membawanya lah menjadi penyebabnya. Barang siapa yang menyambung saf, Allah sambung dia. Tetapi barang siapa yang memutus saf, maka Allah putuskan juga dia. Dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perhatikan, jangan sampai anak yang belum mumayyiz atau anak yang sudah mumayyiz tapi tidak berwudu, pura-pura salat, kita ikutkan di tengah saf. Kalau ingin dibawa maka taruh di belakang, ya. Jangan sampai ikut saf kalau dia tidak salat atau berpura-pura salat, sehingga dia tidak memutus saf orang-orang yang berjamaah di dalam masjid tersebut. Jadi syarat sah wudu yang pertama harus Islam, maka orang kafir tidak sah wudunya. Kedua berakal, maka orang yang gila tidak sah wudunya. Yang ketiga tamyiz, sekitar umur 6-7 tahun, usia sebelum balig. Ketika dia sudah mampu untuk melakukan hal-hal sederhana, makan sendiri, minum sendiri, buang air sendiri, memakai pakaian sendiri, nah itu sudah umur mumayyiz, 6 dan 7 tahun. Maka ketika dia berwudu, sah wudunya, sekalipun belum wajib, ya, dia belum mukallaf. Kan mukallaf itu harus balig dan berakal. Dia memang berakal tapi belum balig. Kalau dia sholat, contoh umur 7 tahun, belum balig, dia berwudu sah, dia sholat sah, tapi bukan wajib untuk dia. Apakah dia mendapatkan pahala? Tentu dia mendapatkan pahala. Dan kita diperintahkan para orang tua untuk mengajarkan anak untuk sholat di usia dini. 6 tahun, 7 tahun, 4 tahun, kita ajarkan. Di masa tamyiz tadi kita ajak ke masjid kalau dia bisa diatur. Kalau dia sudah tenang sholatnya, maka kita ajak. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan pahala sekalipun belum wajib. Kemudian syarat sah yang kedua dari wudu adalah berniat. Karena niat itu adalah tekad sebelum mengerjakan ibadah tersebut. Jadi sebelum berwudu, sebelum kita mencuci tangan, kita berniat dulu. Maka ini termasuk syarat sah wudu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niatnya. Jadi hadis ini termasuk hadis yang banyak sekali permasalahan agama berputar dengannya, ya. Seperti permasalahan niat, seperti aktivitas sehari-hari diniatkan untuk ibadah menjadi pahala dan seterusnya. Jadi ini termasuk hadis yang agung yang sering dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang kedua ini yaitu wajib berniat termasuk adalah syarat dari sah berwudu. Kemudian penulis mengatakan, namun niat ini tidak disyariatkan untuk dilafazkan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bukan cuma salat. Semua ibadah yang dikerjakan oleh Rasul kita praktekkan. Apa yang Rasul kerjakan, kita kerjakan, termasuk di dalamnya salat ataupun wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan untuk melafazkan niat dalam berwudu. maka apa salahnya dan sangat mudah untuk kita cuma membatasi apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang orang-orang ketika mentakalluf memberatkan dirinya dengan melafazkan niat, dia malah was-was dirinya. Ya, nawaitu, nawaitu, nawaitu sampai 5 kali. Kemudian merasa enggak pas niatnya, padahal niatnya di hati, bukan apa yang dilafazkan. Misalnya dia berniat, dia melafazkan niatnya berwudu untuk mengangkat hadas. Tapi di hatinya bukan untuk wudu, maka enggak sah. Karena niatnya itu di hati, bukan di lafaz. Jadi kalau lafaznya berbeda dengan hati, maka yang dinilai apa? Hatinya. Karena niat di dalam hati. Dia memang misalnya melafazkan niatnya berwudu untuk mengangkat hadas, tapi di hatinya untuk hanya sekedar membasuh wajah saja, maka bukan niat. Niatnya salah, maka tidak sah wudunya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu dengan air yang suci dan mensucikan. Yaitu apa? Al-ma'ut tahur, yaitu dengan air yang suci lagi mensucikan. Jadi harus suci dan mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contoh banyu teh. Air teh kan suci, makanya kita minum. Tapi tidak bisa mensucikan agar kita bisa berwudu. Enggak bisa. Seperti air susu, air kelapa ya. Itu memang suci, bisa diminum, tetapi tidak mensucikan kita, tidak boleh kita pakai untuk berwudu. Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan dalam bab air sebelumnya, masalah air suci mensucikan, adapun air najis, maka tidak sah digunakan untuk berwudu. Jadi harus menggunakan air suci lagi mensucikan, seperti air hujan, atau air sumur, ya, sungai, dan seterusnya. Kemudian syarat sah yang keempat, yaitu menghilangkan izalatu ma yamna'u wusulul ma ilal bashrah. Ma yamna'u wusulal ma ilal bashrah min syam'in au ajin wa nahwihima. Katila'il adhafiril ladhi yu'rafu bainan nisa' al-yawm. Syarat yang keempat, kata penulis, yaitu menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke dalam kulit, sampainya air ke kulit. Contohnya seperti lilin. Jadi kalau kita berwudu maka perhatikan, jangan sampai ada yang menempel di wajah kita sesuatu yang menghalangi air untuk membasuh kulit tersebut. Contoh seperti lilin. Ya. Jam 12 menyala lilin misalnya, ngapain? Contoh misalnya mati lampu, kemudian dia menyalakan lilin. Ternyata lilinnya kena tangan. Maka ketika dia ingin berwudu, wajib dulu dibersihkan lilinnya. Tujuannya apa? Agar air yang kita gunakan untuk tangan tadi bisa sampai ke kulit. Karena kalau dia terlindungi dengan sesuatu, tidak sampai air ke kulit, maka wudunya tidak sah. Seperti lilin atau adonan. Nah, contoh orang ini misalnya jualan macam-macam, kebab lah, roti Maryam dan seterusnya ya, yang frozen itu. Kemudian ketika dia membuat ada tepung macam, maka dia harus memperhatikan ini. Jangan sampai di tangannya, di kakinya ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke kulit, maka wudunya tidak sah. Terkadang ada orang meremehkan ya, tidak memperdulikan masalah ini. Maka harus hati-hati bagi orang yang bersinggungan dengan zat-zat yang sering menempel di badan kita. Misalnya orang ini suka misalnya bekerja di pengiriman, maka perhatikan jangan sampai lakban itu menempel di kulit. Dia mempacking barang ya, dia jualan ini dan itu online, maka perhatikan jangan sampai ada yang menempel di kulit. Atau lem ya, terkadang itu bisa menempel di kulit. Atau yang semisalnya, seperti zat kuku yang banyak dipakai oleh kaum wanita di zaman sekarang. Zat kuku yang sifatnya melapisi, yang terbuat dari zat kimia, yang kuku zaman sekarang, subhanallah, yang panjang pun juga dicat, padahal kan yang panjang dipotong. Jadi dia bikin stiker yang menempel, yang kulit itu kalau kita raba nggak terasa kulit, berarti itu tebal. Beda dengan pacar atau henna. Henna itu ketika warna kuning ya di kulit perempuan misalnya, ketika kita raba, kita merasa kulit kita diraba, itu berarti tipis, maka tidak mengapa. Beda dengan cat. Cat kita raba, kita enggak merasa kulit kita berarti tebal, berarti dia menghalangi kulit. Maka wajib dihilangkan sebelum mandi junub atau ketika dia berwudu. Kemudian yang kelima, istijmar atau istinja, yaitu bersuci dengan batu atau dengan air ketika dia buang hajat. Maka selesaikan dulu hajatnya, maka kemudian dia berwudu. Jangan sampai enggak dibasuh kemaluannya, duburnya ketika dia ingin berwudu. Kemudian yang keenam, mualah berkesinambungan, yaitu jangan sampai anggota wudu dengan yang lainnya jaraknya ada terpisah waktunya. Contoh misalnya dia ketika dia ingin berwudu basuh wajah, ada telepon, dia angkat, dia ngobrol 1 jam. Kemudian maka ketika 1 jam dia ngobrol, kering sudah air yang ada di wajahnya, maka enggak boleh disambung ke tangan. Jadi harus mual harus berkesinambungan, wajah langsung tangan, langsung kepala dan seterusnya. Maka tidak boleh ada jeda yang lama sampai kering air yang ada di wajah, maka tidak boleh disambung dengan tangan, harus mulai dari awal. Jadi harus berkesinambungan. Kemudian yang ketujuh, tertib berurutan. Wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala. Maka enggak boleh tangan dulu baru wajah. Itu tidak tertib. Kemudian yang kedelapan adalah membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Nah, delapan ini adalah syarat-syarat dari sahnya wudu. Kita ulang. Yang pertama, islam, berakal dan tamyiz. Yang kedua adalah berniat. Yang ketiga, memakai air yang suci lagi mensucikan. Yang keempat, menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian yang kelima, beristinja dengan menggunakan air atau beristinja dengan menggunakan batu. Yang keenam, mualah berkesinambungan. Yang ketujuh, tertib berurutan. Yang kedelapan adalah membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Kalau ketinggalan salah satunya, maka tidak sah. Karena wudu itu adalah sebuah kesatuan, satu paket. Kalau misalnya tidak, kalau dia sempurna wajah, sempurna tangan, tapi kaki satu sebelah enggak dia basuh, maka tidak sah semua yang dia basuh sebelumnya. Kemudian permasalahan yang keempat adalah furuduhu ay a'dha'uhu, yaitu fardu atau rukun-rukun wudu. Apa saja fardu atau rukun-rukun wudu? Ada 6 fardu atau rukun wudu. Yang pertama adalah ghuslul wajhi bikamilihi liqaulihi ta'ala idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum al-maidah, ayat 6. Wa minhul madmadah wal istinshaq li'anna al-fama wal anfa minal wajhi. Jadi ada 6 dari rukun wudu. Yang pertama adalah membasuh wajah secara sempurna. Nah, kemudian apa batasan wajah? Maka kalau tingginya, batasan wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, di sini. Bagaimana kalau kepalanya longor atau besulah bahasa Banjarnya botak? Apakah sampai ke kepala sini? Maka jawabannya tidak. Di mana tempat awal tumbuh rambut, di situ dia sampai di situ saja. Tidak sampai ke, harus sampai ke tengah kepala, enggak. Kalau misalnya kepalanya botak, maka ketika di bagian tingginya, maka ini di awal tempat tumbuhnya rambut, ini tingginya. Kalau paling bawahnya adalah di dagu, ya, paling bawah bagian dagu. Ini tingginya. Adapun lebarnya adalah yaitu syahmah udhun, yaitu apa ini namanya? Ya, yang ada apa ini namanya? Tingil apa ya? Tingil. Jadi ini kan ada telinga, ada sininya. Nah, ada bagian yang menonjol, maka ini bagian lebarnya. Ketika berwudu, nah maka tempat awal tumbuh rambut, kemudian sampai di sini, kemudian sampai di dagu. Nah, kemudian ketika dia memiliki tompel misalnya di sini, maka wajib dibasuh, maka wajib kena air. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan janggut? Maka ini perlu dirinci. Apakah juga wajib dibasuh? Disampaikan kulit di bagian bawah atau tidak, maka janggutnya dilihat. Kalau janggutnya tipis, maka wajib dibasuh. Kalau jenggotnya tebal, maka bagian yang zahir yang nampak saja dibasuh, tidak wajib sampai kulitnya. Nah, kemudian bagaimana membedakan antara tipis dan lebatnya jenggot? Kalau lebat itu kulit ini enggak kelihatan, kulit dagu ini enggak kelihatan, berarti itu tebal. Kalau anak ini masih tipis karena masih kelihatan bagian dagunya, maka wajib untuk dibasuh. Tapi kalau sudah dia tebal sehingga kulitnya enggak kelihatan, maka tidak wajib dibasuh. Yang wajib dia basuh cuma bagian zahir yang nampak saja. Adapun yang kulit yang tidak kelihatan, yang tertutup jenggot karena tebal, maka tidak wajib untuk disampaikan ke dalam sana. Jadi ini cara membasuh wajah dengan benar secara sempurna. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum." Apabila kalian ingin mengerjakan salat, maka basuhlah muka kalian. Nah, kemudian adapun hidung dan mulut termasuk bagian dari wajah, sehingga wajib memasukkan air ke dalam hidung dan juga wajib untuk berkumur-kumur, karena hidung dan mulut termasuk bagian dari wajah. Nah, di sini penulis juga mengatakan termasuk berkumur dan beristinsyak. Wajib juga maksudnya berkumur dan beristinsyak, yaitu memasukkan dan mengeluarkan air ke dalam hidung. Alasannya karena mulut dan hidung bagian dari wajah, sedangkan wajah wajib untuk dibasuh. Dan juga praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat menjelaskan sifat wudhu Nabi, pasti mereka menjelaskan tentang berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Selalu seperti itu. Nah, dia ketika Nabi merutinkan untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan juga termasuk wajib. Karena Nabi merutinkan untuk beristinsyak dan juga beristinthar, yaitu untuk berkumur-kumur, kemudian juga masukkan air dan mengeluarkan air ke dalam dari hidung. Kemudian anggota badan yang kedua, atau afwan, rukun yang kedua dari wudu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, membasuh kedua tangan sampai siku. Ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sama, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Membasuh tangan sampai ke siku. Nah, termasuk di dalamnya ketika tangannya ada tompel, ya, ada kunat misalnya, maka juga wajib dibasuh. Nah, kemudian ada permasalahan. Bagaimana dengan kedua siku? Kan Allah mengatakan basuhlah kedua tangan sampai siku. Apakah siku tidak dibasuh atau wajib dibasuh? Disampaikan ke seluruh siku. Siku ini lilipatannya ini adalah siku. Maka memang di sini terdapat khilaf, ya, terdapat khilaf dari para ulama. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa wajib untuk memasukkan kedua siku dalam basuhan, maka wajib. Dan juga ada sebuah kaidah, yaitu annama la yatimmul wajib illa bihi fawajib. Sesuatu yang tidak menyempurnakan wajib, maka dia termasuk hukumnya wajib. Bukankah siku ini adalah bukankah siku ini termasuk yang menyempurnakan membasuh tangan? Kan Allah mengatakan, dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Maka ketika ini menyempurnakan wajib, maka hukumnya juga wajib. Dan juga demikian praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berwudu, maka beliau memasukkan kedua siku beliau dalam basuhan. Kemudian beliau mengatakan, hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Beginilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, yaitu dengan memasukkan kedua siku dalam basuhan, maka wajib juga dibasuh. Kemudian rukun yang ketiga adalah mengusap kepala seluruhnya. Ya, mengusap seluruh kepala beserta kedua telinga. Jadi termasuk telinga juga termasuk wajib. Alasannya karena telinga termasuk bagian dari kepala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum, dan sapulah kepala kali kalian. Jadi tentang membasuh kepala, afwan, tentang menyapu kepala, ini memang ulama ada yang berbeda. Ada yang mengatakan cukup dengan sebagian kepala saja. Namun mereka tetap mengatakan afdolnya adalah seluruh kepala. Nah, ketika kita berbicara tentang mengusap kepala ini, yang terjadi khilaf dari para ulama, maka lihat bagaimana prakteknya Nabi SAW ketika berwudu. Maka sebagaimana yang dilihat oleh para sahabat ketika Nabi SAW berwudu dalam kondisi normal, bukan ketika memakai imamah atau surban, maka Rasulullah SAW menyapu seluruh kepalanya. Tidak pernah dilihat oleh para sahabat bahwa Nabi ketika dalam kondisi normal beliau menyapu sebagian kepala. Sehingga inilah yang kita ikuti, yang kita pilih, bahwa untuk mengusap kepala wajib dengan seluruhnya, tidak dengan sebagiannya. Kemudian adapun telinga juga wajib dibasuh, juga wajib untuk disapu. Kenapa? Karena telinga termasuk bagian dari kepala. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra'si, dua telinga termasuk kepala. Sedangkan kepala wajib untuk disapu. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bayin, dan basuhlah kedua kali kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka juga mata kaki juga wajib untuk dibasuh. Ya, ini dibasuh bukan disapu ya. Jadi anggota badan wudu itu ada empat, tiga dibasuh, satu cuma disapu. Kemudian yang kelima adalah tertib. Maksudnya wajah, kemudian tangan, jangan sampai tangan duluan baru wajah, ini enggak tertib. Jadi wajib tertib. Penulis mengatakan, لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه الوجه فاليدين فالرأس الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم fi hadithi Abdullah ibn Zaid wa ghairihi. Penulis mengatakan rukun yang kelima adalah tertib, yaitu wajah dulu, baru tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan anggota wudu secara berurutan di dalam Al-Quran, pun juga dengan praktek Nabi SAW. Dan Nabi SAW berwudu secara berurutan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Jadi prakteknya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berurutan. Tidak berurutan. Jadi tidak boleh, tidak sah kalau dia tangan dulu baru wajah atau kaki dulu baru kepala, maka wudunya tidak sah. Wajah, kemudian kedua tangan, kepala, lalu kedua kaki. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dalam tata cara wudu beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Zaid dan juga sahabat yang lainnya. Adapun yang terakhir, yang keenam, yaitu mualah. Mualah maksudnya adalah yaitu dengan membasuh satu anggota secara langsung, tidak ada jeda. Boleh ada jeda, tapi jangan sampai anggota sebelumnya kering. Kalau kering maka harus diulang dari awal. Contoh tadi ulun contohkan, ketika dia berwudu sampai di tangan, dia basuh tangan selesai, hendak menyapu kepala, ada telepon yang menelpon istrinya, misalnya, dia ngobrol 10 menit, sehingga apa? Air yang ada di tangan kering. Kalau kering, maka tidak boleh disambung menyapu kepala, wajib dia ulang dari awal. Contoh lagi, dia sudah membasuh tangan, telpon, tapi cuma miss call, cuma 5 detik, 10 detik, sehingga ini masih basah. Kalau dia masih basah, maka boleh untuk disambung. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita berada di Spanyol musim panas? Kan di sini enggak ada musim panas. Contoh kita ke Eropa berdakwah misalnya. Kemudian musim panas sehingga 5 detik sudah kering. di wajah. Padahal cuma miss call orang ini. Nelpon miss call-nya. Cuma 6 detik kemudian kering. Maka ketika itu musim panas, maka yang dinilai, yang tolak ukurnya adalah kebiasaannya dalam waktu normal, keadaan normal berapa detik keringnya. Kalau di musim panas cepat kering, 5 detik sudah kering, padahal normalnya misalnya 20 detik baru kering. Maka yang dinilai adalah 20 detik tadi. Karena keadaannya adalah musim panas. Nah, kemudian tadi yang keenam disebutkan rukunnya adalah muwalah, yaitu dengan membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya. Karena Nabi SAW, perhatikan ya, jenis buku ini selalu mengkaitkan dengan ayat Al-Quran dan juga sabda Rasulullah SAW. Jadi kita beragama tenang, ada sumbernya, ada pijakannya. Ini wudu, ini apa dalilnya, ini apa ayatnya, apa hadisnya, apa perkataan ulamanya. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan tenang, karena ada sumbernya. Nah, beginilah cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sumber pijakan kita, Al-Quran, hadis, sesuai dengan pahaman para salafus salih. Jadi untuk mualah tadi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu secara berkesinambungan dan juga berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan rahimahullah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadrud dirham lam yusibha al-ma' fa amarahu an yu'id al-wudu'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syalbani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki salat sementara di punggung kakinya ada bulatan hitam seluas koin dirham yang tidak tersentuh air. Maka beliau memerintahkan orang sholat tadi agar mengulangi wudu. Ini kan dalilnya. Bagaimana sisi pendalilannya? Perhatikan, ketika dia berwudu, ternyata ada yang tidak kena air sebesar dirham. Ketika dia sholat, otomatis kan kering kakinya. Dia sholat, dia sudah ada jeda. Ketika itu kering kakinya, kemudian ternyata ada yang tidak kena kering, maka Rasul SAW perintahkan dia untuk mengulangi wudu. Kenapa? Karena ada yang tidak kena air, masih kering. Nah, seandainya dia berwudu, kemudian di kakinya ada koin tadi, ternyata ketika dia berjalan menuju masjid, ternyata dia sadar ada yang gak kena, tetapi kakinya masih basah, maka boleh langsung dia kenakan bagian yang tidak kena air tadi. Kenapa? Karena kakinya masih basah, belum kering. Contoh tadi yang disebutkan, ulang-ulang lagi contoh yang lain. Dia berwudu sampai ke kaki, dia merasa sudah sempurna. Kemudian ketika dia berjalan menuju masjid, ternyata dia sadar di bagian mata kakinya ada alakban, sehingga tidak kena air, tetapi kakinya masih basah. Maka bagaimana yang harus dia lakukan? Apakah dia mengulangi wudu? Maka jawabannya tidak. Kalau kakinya masih basah, maka boleh langsung dia langsung apa? Mengguyurkan air ke bagian yang tidak kena tadi. Kenapa? Karena dia masih mualah, kakinya masih basah. Adapun ini, orang ini sembahyang sholat, kakinya sudah kering, maka tidak boleh dia cuma membasuh air yang tidak kena tadi. Maka harus diulang dari awal. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk mengulangi wudu. Kenapa? Karena ada anggota wudu yang tidak kena, kemudian dia sudah kering, tidak mualah, maka wajib diulangi. Kemudian penulis mengatakan, kata mualah berkesinambungan bukan syarat. Nah, kalau seandainya mualah itu bukan syarat, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup memerintahkannya agar membasuh bagian yang terlewat itu saja dan tidak memerintahkannya mengulang wudu seluruhnya. Namun wajib berkesinambungan. Buktinya apa? Ketika dia sholat, ternyata ada yang tidak kena wudu dan sudah kering kakinya, maka Rasul menyuruhnya untuk mengulangi wudu. Seandainya itu bukan syarat, maka Nabi cukup memerintahkan dia agar yang tidak kena itu dibasuh dengan air, tidak perlu harus mengulangi wudu. Namun Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengulangi wudu. Kemudian kata lum'ah di hadis ini, bulatan hitam, itu bermakna tempat yang tidak terkena air di dalam wudu atau mandi. Jadi ketika misalnya dia mandi junub atau wudu, maka perhatikan jangan sampai ada sesuatu yang menempel di badan kita, seperti cat tadi, seperti lakban, seperti adonan roti, dan seterusnya. Jangan sampai itu menghalangi air untuk sampai ke kulit. Kenapa? Karena kalau dia sholat, tidak sah sholatnya. Ya, kalau dia misalnya berwudu, maka harus diulangi wudunya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Tadi disebutkan bahwa rukun wudu ada 6. Yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh yang pertama membasuh wajah, termasuk di dalamnya adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku, wajib juga menyertakan siku untuk dibasuh. Yang ketiga, mengusap kepala seluruhnya, tidak sebagiannya, ya. Yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang kelima, tertib wajah dulu, tangan, jangan tidak tertib. Kemudian yang keenam, berkesinambungan. Inilah rukun-rukun dari berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bismillah. Masya Allah, cukup banyak ya. Yang pertama, wajah dan telinga saya berminyak. Ini minyak memang tumbuh dari wajah atau minyak dari yang luar ini? Kalau misalnya minyaknya itu minyak rambut ke wajah, kalau itu menutupi wajah, kulit, maksudnya dia air tidak tembus ke kulit, maka harus dihilangkan. Kalau minyaknya minyak oli misalnya, atau minyak yang intinya minyaknya menghalangi sampai air ke kulit, maka wajib dihilangkan. Berbeda dengan minyak di wajah. Minyak yang ada di wajah itu tipis, sehingga kalau kita misalnya langsung mengenakan air ke wajah, itu dia bisa hilang. Maka tidak mengapa kalau minyak yang ada di wajah yang memang tumbuh dari wajah. Beda dengan minyak luar yang bukan dari wajah, seperti Gatsby tadi, minyak rambut ke wajah misalnya, kemudian tebal sehingga menutupi kulit, sehingga air tidak sampai ke kulit, maka wajib dihilangkan. Kemudian, pertanyaan kedua ini masalah najis. Anak saya sering ngompol di lantai, kemudian gak sengaja terinjak-injak. Apakah lantai rumah harus depel semua sebanyak 3 kali? Masalahnya kadang kami ini dah jalan dan nginjak kemana-mana. Jadi, ini masalah membersihkan najis di lantai. Ya, di lantai. Kalau misalnya di itu adalah anak ya, maka kalau najisnya bukan najis ringan ya, karena misalnya anaknya umurnya 3 tahun ya, sudah bukan air susu lagi, sudah bukan, dia bukan minum ASI lagi, 3 tahun 4 tahun, maka ketika dia melihat ada air najis kencing tadi, maka yang harus dilakukan adalah secepatnya ya, agar jangan sampai diinjak oleh anak, maka dia keringkan dulu dengan sepotong kain. Dia keringkan dulu, dia lap dulu sampai kering. Kemudian setelah kering, dia percikan air ke atasnya. Kemudian ambil lagi lap atau kain yang baru. Kemudian dia lap lagi. Jadi ketika ada najis yang berada di atas lantai, maka yang pertama pian harus lakukan adalah hilangkan zatnya dulu, hilangkan zatnya. Maka dengan air, maka dengan kain, ya, dengan kain, contoh pian gosok-gosokkan, sehingga sudah, ketika sudah pian gosokkan, tunggu sampai kering. Ketika sampai kering, maka pian percikan di atasnya air suci, kemudian pian lap lagi dengan kain yang baru. Fungsinya apa? Agar baunya hilang, karena kalau dilap saja baunya belum hilang. Ketika pian lap tadi, ulun-ulang, pertama pian lap dulu, hilangkan zatnya dulu dengan sebuah kain. Kemudian ketika sudah hilang, maka pian percikan di atasnya air. Fungsinya apa? Agar baunya hilang. dengan kain yang baru. Kemudian setelah pian percikan, pian keringkan, maka maka sudah menjadi suci karena baunya sudah hilang. Kemudian kalau seandainya pian tidak mengetahui di mana, maka pian memperkirakan di mana. Ya, pian harus memperkirakan di mana dia duduk, anak pian duduknya di mana. Ya, maka ketika pian memperkirakan di situ, maka ketika dia sudah kering, ini sudah kering nih, maka cukup pian percikan di atasnya air. Percikan di atasnya air, kemudian pian lap lagi dengan kain. Fungsinya untuk menghilangkan bau dari najis tersebut. Wallahu a'lam. Ketika sedang berpuasa, apakah membasuh hidung dan berkumur-kumur tetap wajib hukumnya? Maka bagi orang yang berpuasa, tetap wajib berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Tetapi jangan sampai terlalu dalam. Ketika memasukkan air ke dalam hidung, cukup di ujung-ujungnya saja, dan juga berkumur-kumur tidak terlalu keras. Ya, jadi tetap hukumnya adalah wajib bagi orang yang berpuasa, namun tidak dalam kondisi normal yang tidak berpuasa. Ketika dia berpuasa, maka cukup menghirupkan di awal-awal hidung saja, kemudian dia keluarkan. Ketika berkumur-kumur pun juga demikian, tidak terlalu keras. Hukumnya sama, tetap wajib, namun diringankan ya. Jadi ketika dia menghirup ke hidung, maka tidak terlalu dalam. Ketika dia berkumur juga tidak terlalu keras. Hukumnya tetap wajib. Maka ada pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukum paman bengkel tatkala ingin berwudu karena banyak oli yang menempel, apakah ada keringanan? Maka wallahu a'lam, maka dia berusaha dulu untuk membersihkan. Ya, berusaha dulu untuk membersihkan, karena oli kan termasuk, apalagi tebal ya, termasuk yang menghalangi sampai ke kulit. Maka dia berusaha dulu menghilangkan dengan sabun, apalagi di zaman sekarang, di masa COVID ini, rata-rata masjid sudah punya sabun ya. Dia punya sabun, jadi cuci dulu anggota yang ingin dibasuh ya. Jadi wajah perhatikan dulu kalau ada olinya ya. Kemudian kalau ada di tangan, maka dia berusaha dulu untuk menghilangkannya. Ya, usaha dulu untuk menghilangkannya, karena termasuk tadi disebutkan syarat dari sahnya wudu, yaitu menghilangkan apa yang menghalangi air sampai ke kulit. Ini penulis sebutkan secara umum ya. Maka ini dia harus membersihkan dulu dengan air ya, sehingga airnya bisa sampai ke dalam kulit ya. Maka ini harus juga diperhatikan bagi orang yang sering bersinggungan dengan oli ataupun minyak, maka dia juga harus memperhatikan masalah ini. Wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan, apa hukumnya berwudu dengan menggunakan gayung, lalu mengambil air di gayung kecil itu dengan tangan? Apakah sah wudunya karena berkali-kali mengambil air di gayung kecil dengan tangan? Ini permasalahan yang para ulama sebutkan dengan al-ma'ul musta'mal, air yang musta'mal. Yaitu misalnya kita berwudu, kemudian sisa wudu ini masuk ke dalam ember, masuk lagi ke dalam air, atau air yang menempel di tangan kita, kemudian masuk lagi ke dalam gayung tadi. Maka wallahu a'lam, pendapat yang kita pilih adalah air yang musta'mal, yang sudah digunakan, atau tercampur dengan yang belum digunakan, hukumnya boleh untuk digunakan. Jadi kalau seandainya pian ada ember, maka pian langsung basah banjirnya, menculupkan tangan pian, kemudian berwudu. Sekalipun air yang jatuh itu masuk ke dalam ember lagi, maka boleh untuk digunakan bersuci. Ini juga pendapat sebagian salafus saleh ya. Kemudian juga pendapat para ulama, di antaranya Ibnu Munzir, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa air musta'mal boleh untuk digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertanyaan yang belum terjawab bisa pian tanyakan kepada ustadz yang lain. atau insya Allah nanti kita akan carikan jawabannya di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini misalnya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf pulun mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.